Bismillahirrahmanirrahim. Uang haram nanti karma, uang panas cepat melayang, uang jin dapat dari tuyul, uang setan dia bakal berkah. Untuk para istri-istri, jangan maksa-maksa suami, minta beli itu ini, berakhir dengan korupsi. Uang siluman, uang gak jelas, yang halal-halal saja. Halal-halal saja, ha-ha, la-la-la-la-la-la. Yang halal-halal saja, yang halal-halal saja, ha-ha, la-la-la-la-la-la. Om Ridho. Emang kagak mau majali, kenapa kagak bilang langsung aja sih?